Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Telah kita jelaskan beberapa amalan khusus yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah, yaitu berupa puasa. Disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan di tanggal 9-nya yang disebut dengan puasa hari Arafah, itu lebih ditekankan lagi karena ada hadith-hadith khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamanya. Kemudian juga di antara amalan di bulan Dzulhijjah ini memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Dan ini juga sudah kita terangkan. Masih terkait dengan Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Di halaman 141 saya sebutkan pembahasan terkait dengan doa di Arafah. Ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menarik untuk diperhatikan. Hadis Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Saya jelaskan banyak jalur periwayatan untuk hadis ini saling menguatkan. Di mana di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata beliau, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik bacaan yang saya dan para nabi sebelumku membacanya, mengucapkannya, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadith kita bisa petik di dalamnya beberapa fikih pembahasan. Yang pertama, terdapat keutamaan berdoa di hari Arafah. Karena itu pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dianjurkan adalah seseorang itu memperbanyak doa di hari Arafah, khususnya setelah sholat asarnya. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Karena memang datang dalam sebuah riwayat pengagungan sumpah setelah sholat asar. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat asar itu ada hal-hal khusus. Sebagaimana di hari Jumat, hari Jumat itu semua waktu mustajabah berdoa. Tapi yang paling ditekankannya berdoa adalah setelah asar sampai matahari terbenam. Iya. Maka di hari Arafah, satu hari penuh bagus berdoa. Dia perbanyak doa. Dan disinilah kesempatan dan peluang yang hendaknya kita gunakan. Andai kata dikatakan kepada kita misalnya, ini ada 10 hari. Kalian bekerja apa saja di 10 hari ini, dapat gaji 1M. Saya mau bertanya, tertarik atau tidak? Hah? Masya Allah, tertarik ya. Merdeka. Ya. Tapi kalau ditawarkan 10 hari bulan Dzulhijjah, belum tentu apa. Padahal keutamaan-keutamaan di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, amalan yang dilakukan di dalamnya, satu amalan kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di hari-hari biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Bagaimana dengan yang wajibnya? Perhatikannya dari keutamaan. Ini 10 hari. Kalau dikatakan misalnya dari 10 hari ini ada 1 hari di situ, kamu minta apa saja dikabulkan permintaanmu. Ya. Pasti dia akan memanfaatkan hari tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, itulah harusnya yang kita lakukan. Maka jangan kita telantarkan. Dan ini mohon maaf ibu-ibu di rumah ini. Ya. Bukan artinya cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang jadi masalah. Ya. Memang betul besoknya itu tanggal 10 hari lebaran. Tapi ingat ini waktu-waktu utama. Jadi kalau ada keperluan-keperluan untuk lebaran dan sebagainya, ya dibereskan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan diganggu hari-hari yang hari ini harusnya kita gunakan di dalam ketaatan, di dalam kebaikan. Jangan kita telantarkan kesempatan yang diberikan kepada kita. Baik. Kemudian dari fikih hadis ini, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang saya dan para nabi mengucapkannya. Ini ada ucapannya para nabi di hari Arafah. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebaik-baik ucapan. Dia perbanyak dari mengucapkan itu. Dan ini harus diketahui bahwa zikir dan doa itu di dalam syariat itu bukan cuma dilafadzkan dengan lisan. Harus dipahami apa maknanya supaya mengena ke dalam hati dan kandungannya kita bisa amalkan di dalam kehidupan. Ini masuk ke dalam zikir yang paling agung, ucapannya para nabi dan para rasul, karena di dalamnya terdapat tauhid, umurnya ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, satu-satunya. Tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik dialah segala kekuasaan dan milik dia pula segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Baik. Jadi ini amalan di tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah namanya apa? Hah? Namanya Yaumun Nahar. Tanggal 8 Dzulhijjah namanya Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 namanya Yaumu Arafah. Tanggal 10 namanya Yaumun Nahar. Disebut juga Yaum Al-Adha. Tanggal 11 namanya Yaumul Qar. Tanggal 12 namanya Yaumu An-Nafar Al-Awwal. Tanggal 12 namanya Yaumu An-Nafar Al-Thani. Setiap hari itu ada namanya. Iya. Karena ini hari-hari yang dimaklumi di dalam syariat. Hari-hari yang apa? Dimaklumi di dalam syariat kita. Ya, tanggal 10 itu saya sebutkan hadis. Di halaman 153. Hadis Abdullah bin Qurat radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyam indallahi yaumun nahar thumma yaumul qar." Kata beliau, hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari nahar. Thumma yawmul qar, setelah itu hari al-qar, tanggal 11 Dzulhijjah. Apa artinya al-qar? Kalau an-nahar kan artinya hari penyembelihan. Karena wajar di tanggal 10 itu waktu mulai menyembelih apa? Hewan kurban. Iya. Tanggal 11 dikatakan yaumul qar. Al-qar artinya menetap. Hari menetap. Kenapa? Sebab mulai tanggal 11 Dzulhijjah jemaah haji itu menetap di Mina. Mereka berada di sana afdolnya 3 hari, 11, 12, 13. Tapi kalau ada yang melempar jamrah setelah sholat duhur di tanggal 12 dan keluar dari Mina sebelum matahari terbenam, tidak ada masalah, dibolehkan. Jelas ya? Maka dinamakan yaumul qar sebab ini hari menetap. Nah, di sini satu hari penuh. Tanggal 10 ini. Ini tanggal 10 inilah yang disebut sebagai yaumil hajjil akbar, hari haji terbesar. Disebut sebagai hari haji terbesar. Kenapa disebut hari haji terbesar? Sebab di dalamnya berkumpul 4 amalan haji dalam satu hari. Yang pertama melempar jamratul aqabah. Yang kedua menyembelih. Dan yang ketiga gundul bagi laki-laki atau memendekkan rambut dan juga menggunting rambut, ujung rambut untuk perempuan. Kemudian amalan yang keempat tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Ini tawaf yang merupakan rukun haji. Jadi 4 amalan besar berkumpul di tanggal 10. Makanya disebut sebagai hari haji terbesar. Iya. Dan tanggal 10 ini dihitung oleh para ulama sebagai hari yang paling afdal dari seluruh hari-hari dunia. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau dibahas tadi, dia kan paling afdal ya. Di antara 10 yang paling afdalnya di tanggal 10. Di tanggal 10 ini. Baik. Kemudian ada namanya tanggal 11, 12, dan 13. Ini disebut dengan nama Ayyamut Tashriq. Hari-hari Tashriq. Saya sebutkan haditsnya itu di halaman 156. Iya. Ada hadits Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa fi riwayatin wa dzikril lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Dalam sebuah riwayat dikatakan dan hari-hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin madudat. Berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah pada hari-hari yang telah terbilang. Iya. Hari-hari berbilang itu tanggal 11, 12, 13. Ini hari-hari tasyrik. Dia adalah hari-hari untuk banyak berzikir kepada Allah. Dan tidak boleh berpuasa di sini di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kecuali untuk jemaah haji. Jemaah haji yang tidak bawa, dia hajinya haji tamattu atau haji qiran, lalu dia tidak bawa hewan sembelihan atau tidak mampu menyembelih hewan, maka dia puasa 10 hari. 3 hari di masa haji dan 7 hari ketika pulang. 3 hari ini boleh dia lakukan di hari-hari tasyrik kalau jemaah haji. Tapi selain dari mereka, ini hari disepakati oleh para ulama diharamkan untuk berpuasa. Nah, dia hari-hari makan dan minum. Jelas ya? Nah, ini dalam kehidupan ini Islam itu agama menjaga keseimbangan. Iya. Jadi ada hari disyariatkan berpuasa tanggal 1 sampai 9, syariatkan berpuasa. Ada hari tanggal 10, 12, 11, 12, 13 enggak boleh berpuasa. Jelas ya? Jadi ada masa berpuasa dan masa tidak berpuasa. Iya. Ada masa tidak berpuasa. Nah, itu diberi keseimbangan di dalam syariat ini. Sebab ekstrim berlebihan itu tidak bagus. Sebagaimana menyepelekan juga apa? Tidak bagus. Yang bagusnya itu adalah pertengahan. Yang bagusnya adalah pertengahan. Baik. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan adalah berkurban. Ya. Ini khusus untuk berkurban. Ini sebenarnya buku ini kebanyakan pembahasannya tentang hukum-hukum berkurban. Ya. Kebanyakan halamannya itu hukum-hukum berkurban. Ada lebih 100 halaman itu seputar hukum berkurban. Hanya saja kalau kita masuk di tanggal 10 Dzulhijjah, maka di situ ada syariat. Ya. Siapa yang memasuki 10 Dzulhijjah itu, maka tidak boleh dia menyentuh dari kulitnya. Dalam artian dia mencabut kulitnya, atau dia memotong rambutnya, atau dia menggunting kukunya. Iya. Baik. Saya sebutkan di halaman 92 beberapa etika bagi orang yang ingin berkurban. Ada hadits Ummu Salamah di situ, riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhahi falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, sementara salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya dia tahan. Jangan dia pegang, jangan dia sentuh rambut dan kuku-kukunya. Maksudnya jangan dia potong. Dalam riwayat yang lain, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka jangan dia menyentuh sesuatu apapun dari rambut dan kulitnya. Iya. Baik, ini hukum untuk siapa? Hah? Untuk orang yang masuk ke bulan Dzulhijjah dan ingin berkurban. Perhatikannya, ingin apa? Ingin berkurban. Ya, kalau saya misalnya masuk bulan Dzulhijjah, saya belum punya duit. Ya, saya enggak tahu ini saya berkurban atau tidak. Saya sudah kena larangan? Enggak boleh gunting kuku, potong rambut dan seterusnya. Jawabannya belum, karena saya belum berniat. Jelas ya? Belum berniat. Jadi kaitannya bagi siapa yang ingin berkurban. Dia sudah niat untuk itu. Jadi hukum terkait dengan orang yang berkurban itu sendiri. Jadi kalau saya misalnya ingin berkurban, satu ekor kambing. Kambing ini untuk saya dan semua anggota keluarga saya. Iya. Jelas ya? Baik, sekarang istri dan anak-anak saya misalnya, apakah juga tidak boleh gunting kuku, cukur rambut? Jawabannya tidak. Ini larangan cuma berlaku untuk saya. Jelas ya? Berlaku untuk saya ingin berkurban. Jadi larangan di sini sifatnya pengharaman ya, tidak boleh dilakukan, bukan makruh. Ini haram hukumnya. Siapa yang melakukannya, dia jatuh di dalam dosa. Iya. Hanya saja tidak ada kafarah ya, bagi siapa yang jatuh di dalamnya, itu tidak ada kafarah. Baik, dan saya terangkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini. Kemudian terkait dengan masalah hukum-hukum seputar hewan kurban, ini saya tidak bisa uraikan di pertemuan ini ya, karena pertemuan ini kita hanya membahas bagaimana memanfaatkan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, awal bulan Dzulhijjah. Memanfaatkannya dengan ibadah apa yang disyariatkan di dalamnya, bagaimana tuntunan-tuntunan di dalam hal tersebut. Adapun hukum tentang hewan kurban, ini insyaallah taala besok ada kajian khusus kita di Pondok Pesantren As-Sunnah, Jalan Baju Rupa, Makassar, terkait dengan pembahasan seputar hewan kurban. Baik. Jadi sampai sini saya akan cukupkan pembahasan kita untuk pertemuan ini. Dan saya persilahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan pembahasan. Ingat, pertanyaannya terkait dengan apa? Pembahasan saya. Ya. Saya yakin yang bertanya itu banyak. Jadi kalau di waktunya singkat. Coba dilihat yang terkait pembahasan saya. Baik, kalau ada yang ingin bertanya langsung silahkan. Saya baca dari pertanyaan tertulis. Bagaimana hukum mengkhususkan perlombaan di hari Id? Mengingat hari Id adalah hari bergembiranya kaum muslimin. Tidak ada masalah ya, dia bikin perlombaan di situ. Hal yang misalnya bersifat kegembiraan untuk semuanya, ya itu tidak ada masalah. Tapi dengan syarat perlombaannya bukan perlombaan yang dipungut biaya. Jelas ya? Kalau perlombaan dipungut biaya lalu ada hadiahnya, itu masuk dalam judi namanya. Masuk di dalam judi. Baik. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Baik, sebelah sana. Tolong pakai mic ya supaya kedengaran sama yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sini. Ustaz, apa hukumnya makmun ikut Ustaz, apa hukumnya makmun mengikuti imam yang membaca setelah anunya Ustaz, setelah sholat kan biasanya awal, setelah sholat biasanya ada apa? Hukumnya tentang Ustaz, hukum jamaah. Ini terkait dengan masalah Dzulhijjah. Kan biasa awalnya Ustaz, iman biasa masjid-masjid yang lain itu Ustaz, setelah sholat fardu dia apa namanya? Cuman baca dikir saja, tidak bertakbir apa segala macam. Ya itu Ustaz, maksudnya dia takbir, tahlil dan tahmid. Apa hukumnya itu Ustaz? Ya pertama, kalau imamnya dia tidak bertakbir, bertahlil, bertahmid, itu kan artinya imamnya belum sampai kepada dia ilmu. Ya disampaikan kepadanya ilmu, jelasnya tentang hal tersebut, syariatnya. Nah, kalau dia lakukan alhamdulillah, kalau tidak jemaah bisa melakukannya sendiri kan begitu. Ya kalau imamnya, ini kan kegiatan tidak terpaku pada imam. Jadi kalau imamnya dia tidak laksanakan, kita tetap disyariatkan untuk melaksanakannya. Tapi perlu diingat ini bahwa amalannya ini, kalau takbir, tahlil, tahmid terkait dengan selepas sholat itu kapan mulainya? Tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah mulainya ya. Kalau sekarang ini bertakbir, bertahmil, bertahlil, itu mulai boleh dari sekarang. Kita misalnya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sekarang kita baca di sini, di rumah, di jalan. Kita baca kapan saja, mulai dari sekarang sudah boleh. Sebab sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Baik. Apa hukum takbir berjamaah? Iya. Nabi itu mengajarkan takbir sendiri-sendiri. Hanya saja ketika mereka bertakbir sendiri, karena banyak orang yang bertakbir sendiri-sendiri, akhirnya suaranya di masjid terdengar ramai begitu kan? Nah, itu enggak ada masalah, tapi bukan menunjukkan dikomando satu orang. Sebab itu enggak ada dalam sebuah riwayat pun bahwa mereka itu ketika bertakbir dikomando oleh Nabi atau dipimpin oleh satu orang, tidak. Iya. Bahkan disitulah hikmah syariat sebenarnya. Kenapa seorang itu bertakbir sendiri-sendiri? Supaya dia itu menghayati apa yang dia baca. Iya. Lebih mendalaminya. Lebih mendalaminya. Baik. Jadi kalau kita lihat pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka itu tidak melakukan takbir secara bersama. Itu Ibnu Umar dan Abu Hurairah tadi, mereka takbir sendiri, tapi ketika manusia melihat mereka berdua bertakbir, mereka juga ikut bertakbir sendiri sehingga ramai di pasar itu. Bukan artinya dikomando oleh siapa? Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Baik. Jadi demikian ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Nanti ya, sebentar di belakang. Sini dulu. Tolong mic-nya disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, kan misal saya mempunyai niat untuk berkurban, Ustaz. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa saya tidak bisa mencukur dan memotong rambut saat masuk bulan Zulhijjah. Bagaimana, apa hukumnya kalau misalnya saya memotong kuku anak saya misalnya? Kira-kira ini apakah termasuk larangan buat saya memotong atau bisa, Ustaz? Sekarang, Ustaz. Ya baik. Ya sebenarnya sebutkan di buku ya. Jadi ya, situ kan bahasa haditsnya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Di riwayat yang lain fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Jadi dikatakan hendaknya dia tahan rambut dan kukunya, nya dia sendiri yang punya. Jangan dia sentuh rambut dan kulitnya, nya punya dia sendiri. Ya kalau dia gunting kuku anak dia, ya, atau orang lain, atau profesinya mungkin tukang cukur, ya, itu nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. So bahaya juga ya kalau kita pahami seperti itu, nanti kasihan juga saudara-saudara kita yang profesinya tukang cukur, nanti pada libur semua. Baik. Jadi ini hukum terkait khusus untuk siapa? Diri orang yang berkurban itu. Untuk diri dia memotongnya. Kalau dia potong untuk orang lain itu enggak ada masalah. Baik. Silakan di belakang tadi sana. Ya. Tolong mic-nya dioper ke belakang sana. Ke belakang dulu ya, sebentar. Terus bisa kalau ngeri Ustaz, pertanyaan saya Ustaz ini terkait dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat. Ya, bagaimana penjelasan Ustaz ini? Jangan, barang siapa yang tidak berkurban tapi memiliki kelapangan, janganlah dia mendekati tempat sholat. Khawatir ada orang yang mampu disampaikan ini tidak pergi menjawab sholat, tidak berkurban juga. Baik, sebentar. Ya. Suaranya agak bergema ya, saya enggak kedengaran, enggak terlalu jelas. Oh iya. Jadi, hadis apa tadi? Hadis Ustaz terkait barang siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, kan kalau kita punya hutang banyak tapi mau berkurban, apakah boleh ataukah lebih utama membayar hutang? Terima kasih Ustaz. Diulangi tadi yang kedua apa? Kita memiliki hutang, ya anggaplah sekitar 100 juta. Tetapi kita mau juga berkurban. Bagaimana hukumnya berkurban dalam keadaan berhutang? Ya, jazakallah. Baik. Jadi terkait dengan masalah orang yang punya kelapangan lalu tidak berkurban, jangan dia dekat tempat sholat kami. Ada sebagian hadis seperti itu ya, tapi hadisnya lemah. Iya. Itu dibawakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kelapangan. Dan ini pendapat, sebenarnya pendapat punya nilai kekuatan. Iya. Kalau orang punya kelapangan, jangan dia tinggalkan. Bagusnya begitu supaya dia keluar dari silam pendapat. Tapi saya kuatkan di buku ini bahwa ini pendapat ada yang lebih kuat darinya. Karena para sahabat yang memiliki kelapangan, seperti misalnya saya sebutkan ada dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan sebagian sahabat yang lain, mereka itu punya kelapangan tapi sengaja tidak berkurban agar supaya orang-orang tahu bahwa berkurban ini hukumnya apa? Bukan wajib. Hukumnya bukan wajib. Karena itu berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau dia punya kelapangan, sebaiknya jangan dia tinggalkan. Sebaiknya jangan dia tinggalkan. Iya. Nah, terus terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, kalau orang misalnya punya hutang, lalu dia ingin berkurban. Iya. Lalu dia ingin berkurban. Bagaimana hukumnya? Jawabannya tidak ada masalah. Sepanjang di tangannya ada duit, ada duit di tangannya, si pemilik piutang belum menagih, dia ingin berkurban, boleh saja. Boleh saja. Dan saya sebutkan di buku ini, ada sebagian dari para ulama as-salaf rahimahumullah. Ya. Dan itu sering terjadi dengan kita di masa sekarang ya. Mungkin mau berkurban sekarang, tapi ini masih tanggal tua. Kan begitu? Nah, ini tanggal tua nih, tanggal muda baru ada duit. Sekarang kalau dia tidak berkurban, luput harinya, cuma 4 hari. Waktu berkurban kan begitu. Ya, luput harinya. Ada tetangga mau pinjamin duit beli kambing, ya sudah. Pakai dulu ini, nanti kamu bayar kalau gajian. Nah, ini tidak ada masalah. Karena itu saya sebutkan ada sebagian dari orang-orang soleh terdahulu, dia pinjam duit kemudian beli unta. Unta dia beli. Ya. Terus dikatakan kepadanya, kenapa kamu pergi nyembeli unta? Utang lagi. Ya. Maka kata beliau, saya mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran, lakum fiha khair. Untuk kalian di dalam berkurban itu ada kebaikan. Saya yakin banyak baiknya ini. Ya. Jelas ya? Jadi secara umum bahwa orang yang berutang atau dia punya utang lalu ingin berkurban, ada uang di tangannya, boleh saja, tidak ada masalah. Kecuali kalau misalnya si pemilik piutang mengatakan kamu harus bayar bulan ini. Nah, ini dia harus dahulukan hak orang lain. Harus dia dahulukan hak orang lain. Itu kalau dia didesak. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah lama istiqomah dalam berpuasa Daud, tapi kita juga niat puasa di 9 awal Zulhijjah? Apa niatnya itu kita bisa batalkan itu yang Daudnya dulu untuk kerjakan 9 Zulhijjah atau bagaimana, Ustaz? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Dan ini dari kemudahan di dalam syariat kita dan keindahan di dalam Islam ini. Kita masuk 10 hari bulan Zulhijjah. Kita punya kebiasaan puasa Daud sudah. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Atau punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, kita niatkan dua-duanya, dapat pahala dua-dua. Ya. Tidak ada masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan telah syah juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah guslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi janabah. Itu ada dua penafsiran hadis ya. penafsir, salah satu dari dua penafsiran ini bagi orang yang sudah berkeluarga. Jadi kalau di hari Jumat dia kebetulan junub, maka boleh dia mandi, satu mandi dengan dua niat, mandi untuk hari Jumat dan mandi untuk mandi janabah, dibolehkan. Baik, saya baca dari pertanyaan tertulis, apakah melakukan dosa di bulan Dzulhijjah juga dilipat gandakan? Ya kalau mengatakan dilipat gandakan itu kita perlu dalil, ya kan? Tapi kalau mengatakan dosanya itu lebih bermasalah daripada tempat lain, itu adalah hal yang dipastikan. Ya sudah jelas ya, masa yang harusnya dia manfaatkan dalam kebaikan, dibuka dengan ketaatan, hari-hari yang diagungkan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat dosa di situ dengan sengaja. Nah, ini dosanya akan menjadi sangat ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan. Tapi mengatakan dilipat gandakan, ini kita perlu dalil khusus untuk hal tersebut. Tapi kalau dia dikatakan lebih besar, lebih bermasalah, iya, dikatakan seperti itu. Baik. Tentang hadis keutamaan puasa Arafah, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Apa namanya, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Katanya, saya pernah dengar perkataan Syekh Al-Utsaimin bahwa tidak ada seorang pun yang dijamin diampuni dosa yang akan datang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di situ diampuni dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang itu dari dosa-dosa kecil. Dari dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu perlu taubat khusus. Perlu taubat khusus. Ya, karena itu datang di dalam sebagian riwayat seperti itu bentuknya. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan atau Ramadan ila Ramadan, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratul lima bainahunna majtuni batil kabair." Ya. As-salawatul khams, salat lima waktu. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa-dosa. Sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Jadi perkecualikan apa? Dosa besar. Karena dosa besar itu perlu tobat khusus. Perlu tobat khusus di dalam hal tersebut. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama berkata dosa besar juga bisa diampuni karena rahmat Allah dan keutamaan Allah lebih luas. Tapi pendapat yang pertama itu pendapat mayoritas ulama dan itu lebih kuat ya. Wallahu ta'ala. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir. Karena waktu kita terbatas. Hewan-hewan apa saja yang bisa dikurbankan? Bagaimana hukumnya berkurban dengan hewan kerbau? Hewan kurban itu ada tiga: unta, sapi, kambing. Iya. Sapi itu diantara jenisnya masuk di dalamnya kerbau. Jadi ada yang berkurban dengan kerbau nggak ada masalah, boleh saya. Diperbolehkan. Tapi ingat ya, terkait dengan umurnya. Ya, terkait dengan umur. Nah, itu ada pembahasan umur. Kalau sapi tidak boleh kurang dari umur 2 tahun. Berapa batasan jumlah maksimal untuk satu hewan kurban? Misalnya sapi 7 orang. Bisakah lebih? Nah, kalau sapi, unta paling maksimal berapa? 7 orang. Unta memang ada sebagian ulama yang berpendapat boleh 10 orang, tapi itu pendapat lemah. Jelas ya? Yang benarnya unta dan sapi maksimal berapa? 7 orang. Kalau kurang 7 orang enggak ada masalah. Kalau kurang. Tapi kalau lebih, itu enggak ada masalah. Tapi itu yang bermasalah kalau lebih. Kalau kambing itu hanya boleh 1 orang saja. 1 orang. Ini di sebagian tempat kadang ada orang kumpul-kumpul, ayo satu RT, satu RW, di sekolah, di kelas, satu kelas, kumpul 1.000, 2.000, bisa beli kambing 1 ekor. Ya. Jadi kambing 1 ekor pemiliknya 40 orang. Ini bukan hewan kurban namanya. Ini hewan disedekahkan. Dia dapat pahala sedekah, tapi tidak dapat pahala apa? Pahala kurban. Baik. Apakah potongan rutin di kantor mendekati adha agar disumbangkan membeli hewan kurban? Ini yang saya bahas ya barusan. Jadi kalau dipotong untuk patungan beli hewan kurban tidak mencukupi untuk satu ekor kambing atau 1/7 sapi dan unta, tidak mencukupi jumlahnya, maka itu berarti dia bersedekah, bukan berkurban. Itu masuk ke dalam hitungan sedekah. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan ini bisa menjadi bekal-bekal yang baik untuk kita semua di dalam menjalani bulan Dzulhijjah yang agung ini, 10 hari pertama yang penuh dengan keutamaan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua di dalam ketaatan. Dan saya bermohon kepada Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih serta maha penyayang, yang maha luas karunia dan pemberiannya, yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung di bulan Dzulhijjah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita semua dari api neraka. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus Ta'mir Masjid Agung Syekh Yusuf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.